Jadi dua pertanyaan ini Pak ya. Ayo, jadi beli satu gratis satu ceritanya Pak ya. Tayyib. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Ketika pelaksanaannya, apakah sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2-2 gitu ya? Tayyib. Di sini ada dua istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, jamak. Menjamak sholat itu artinya menggabungkan dua sholat yang bisa digabungkan. Ya, menggabungkan dua waktu sholat untuk dilaksanakan pada satu waktu, namanya menjamak. Yang bisa dijamak itu hanya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kalau subuh nggak bisa dijamak dengan duha, nggak bisa. Ya, subuh sendirian. Itu namanya jamak. Hanya sekedar menggabungkan. Jumlah rakaat tetap sama. Nah, itu namanya jamak. Kalau qasar, qasar itu meringkas, mengurangi jumlah rakaat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, maghrib tetap 3 rakaat. Ya, kalau diqasar jadi 1,5 rakaat. Kan gitu ya. Maghrib tetap enggak ada perubahan. Nah, jadi ada 2 amalan, ada jamak, ada qasar. Kalau jamak itu diperbolehkan baik bagi yang sedang safar atau yang sedang mukim. Ya, yang sedang safar atau sedang mukim. Yang mukim kapan diperbolehkan menjamak sholat? Mungkin saat sedang sakit. Ini yang paling gampang ya. Sakit, kalau misalkan dia kesulitan atau menambah parah keadaan penyakitnya, setiap kali terkena air misalnya, sehingga dia menjamak sholat. Jadi satu wudu langsung dipakai 2 kali sholat di waktu yang bersamaan, gitu ya. Misal, boleh, diperbolehkan. Untuk yang safar, jamak juga menjadi rukhsah, sebuah keringanan. Kalau misalkan dia nggak ingin berhenti atau terputus perjalanan safarnya karena harus mampir waktu sholat, akhirnya diringkas dengan menjamak sholat, boleh. Kalau qasar, qasar ini dilakukan bagi yang musafir saja. Yang mukim tidak boleh mengqasar. Ya, yang mukim tidak boleh mengqasar. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau jamak takdim, jamak takdim berarti menggabungkan dua sholat di waktu yang awal dari pelaksanaan sholat tadi. Misal zuhur asar, maka jamaknya didahulukan pada pelaksanaan sholat zuhur. Apakah boleh diqasar? Kalau kita posisi masih mukim, maka tidak boleh diqasar. Ya, saya mau berangkat ke Mojokerto, masih di Kalijudan. Berangkatnya kapan? Nanti setelah makan siang. Setelah sholat duhur, langsung jamak asar. Kan gitu ya. Maka ketika kita masih mukim, kan masih mukim, masih di Kalijudan, tujuan safarnya ke Mojokerto, safar, dilakukan kapan? Sesudah makan siang. Supaya ringkes, langsung sholat asar sekalian. Karena kita masih mukim, maka pelaksanaannya tidak diqasar, hanya jamak takdim saja, sehingga 4-4 gitu. Kalau nanti misalkan jamak takhir pilihan kita, oh berangkat dulu ya, berangkat dulu misalkan, nanti sholatnya sampai di Mojokerto ya, boleh, diperbolehkan. Mungkin karena ada sesuatu yang dikejar ya, kalau misalkan sampai telat nanti ada madharat dan semisalnya ya, mungkin praktek dokter atau semisalnya, ini kalau nggak langsung berangkat sampai sana nggak nututi, tutup praktek dokter yang di Mojokerto, dalam keadaan yang bisa nangani cuma di situ. Misalkan, misalkan berangkat dulu, kita sholat duhurnya nanti di jamak takhir gabung dengan sholat asar. Berangkat. Kalau sudah berangkat menjadi musafir, maka ketika jamak takhir di samping digabungkan qasar sekalian, karena posisinya sedang musafir, sehingga sholatnya dua-dua. Gitu. Sehingga sholatnya dua-dua. Seperti itu. Duhur dulu, tetap duhur dulu kemudian asar. Seperti itu. Jadi jamak itu menggabungkan dua waktu sholat. Tidak ada kaitannya dengan mengurangi jumlah rakaat. Hanya digabungkan. Boleh bagi musafir, boleh bagi mukim. Kalau qasar, qasar itu mengurangi, meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya boleh dilakukan oleh seorang musafir. Jadi kalau sedang safar baru qasar salatnya. Seperti itu. Ya salam, baik. Misalkan ya Pak ya, misalkan kondisinya seperti itu, ya otomatis sesampainya di sana nunggu nyampe dulu, jangan kemudian wah ini kayaknya bakal ketinggalan ini, antisipasi gitu Pak ya. Akhirnya jamae kuadrat ini, bukan double ini. Zuhur, asar sekalian lah, maghrib ya, wah isya sekalian ya. Nah boleh. Tidak boleh Pak. Jadi kalau misalkan kasus yang tadi digambarkan dalam hadis yang sampai dempetan banyak kayak gitu, itu setelah terjadi sudah ngelewati kan, tidak memungkinkan untuk sholat walaupun sampai habis waktunya, baru dilakukan yang seperti itu. Kalau tindakan preventif semacam itu tidak ada contohnya. Ya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pada bacaan rukuk atau sujud, ya, sambil menunggu imam, karena imam mungkin gerakannya agak lama, ya, kita sudah baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, kok nggak bangkit-bangkit imam ini? Kan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita mengulang lagi bacaan tersebut? Jawabannya boleh. Boleh. Baca lagi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Loh kok enggak bangkit? Ya, jangan-jangan imamnya tidur ini ya, ruku. Ya, ulang lagi, boleh. Boleh. Diperbolehkan. Lebih boleh. Seperti itu. Diperbolehkan. Termasuk ketika pelaksanaan sholat malam misalnya, sholat malam kalau kita baca sebagai riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ketika baca panjang ya, bacaan ini satu surat sekali berdiri, surat Al-Baqarah sekali berdiri, ketika ruku, durasi rukunya kurang lebih sama seperti ketika berdiri. Nah, kalau berdirinya yang dibaca surat Al-Baqarah 286 ayat, itu paling enggak hampir sejam. Ya, itu kalau lancar. Kalau Rasul jelas lancar. Kalau kita kan kadang lupa-lupa, Pak ya. Ya kan? Pas ruku, lah kira-kira apa yang dibaca sepanjang itu, kan gitu. Nah, maka para ulama menyebutkan bisa diulang-ulang. Bacaan tadi, bacaan dalam ruku maupun dalam sujud pada saat posisi imam panjang memanjangkan sholatnya atau kita juga hendak memanjangkan sholatnya, boleh diulang-ulang lebih dari 3 kali tidak mengapa. Ya, boleh pula diisi dengan doa. Berdoa boleh. Ya. Tapi pakai bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa Jawa gimana? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih selamat pakai bahasa Arab. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik. Kalau misalkan kita perjalanan safar dalam waktu yang bisa ditentukan gitu Pak ya. Nah, 10 hari atau sepekan kan gitu ya. Bolehkah selama itu kita melakukan jamak qasar? Jawabannya boleh. Diperbolehkan. Secara kebolehan Pak ya. Boleh. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk sholat seperti orang-orang yang sedang mukim, ya, karena mungkin kondisi kita bukan safar yang keliling-keliling, misal sampai di Jawa Tengah, enggak kemudian yang terus mobilitas tinggi begitu ya, staycation di satu tempat begitu, maka yang lebih afdol, walaupun kita posisi musafir, kita ikut sebagaimana orang-orang mukim, karena enggak ada kesulitan, enggak ada masyakoh. Ya, salat duhur ikut salat duhur, asar ikut salat asar. Tapi kalau kebolehan jamak qasar, jawabannya boleh. Diperbolehkan. Kalau waktu safarnya tadi diketahui, saya di sini cuma 3 hari atau 4 hari, maka selama itu boleh jamak qasar. Seperti itu. Monggo. Misalnya jamak umrah saat perjalanan sudah sampai di tanah suci aywa ah. Tapi kalau posisi semacam itu jawabannya sama, bisa dikosor, jamak kosor atau ikut dengan jamaah yang ada saat itu kalau memungkinkan. Bisa dilakukan. Kalau misalkan tidak memungkinkan mau pakai jamak qasar juga diperbolehkan. Boleh. Bisa sampai sana yang umroh atau yang sedang haji, kemudian istak jamak. Jadi nanti enggak perlu mungkin karena capek atau misalnya jamak aja. Boleh. Karena posisi kita sebagai musafir dan itu sebuah rukhsah, keringanan. Tapi kalau mengambil afdholiyah yang lebih afdol sampai sana terus ikut jamaah setiap waktu, ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Dua-duanya boleh. Kalau mau pakai jamak qasar juga diperbolehkan. Nah, Allah ibarat di. Doa orang kafir yang dizalimi seorang muslim, apakah dikabulkan oleh Allah? Jawabannya iya. Sekalipun dia orang kafir, kalau berdoa kepada Allah dengan tulus karena terzalimi, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tentunya kembali kepada tadi, kadar doanya dia sesuai dengan kezaliman yang dia terima. Tapi kalau yang diminta tadi itu melebihi dari kadar kezaliman yang dia dapatkan, ya otomatis dia hanya mendapatkan sebatas dengan yang sebanding dengan kezaliman yang dia terima. Semacam itu. Tapi tetap efek dari doa kejelekan orang kafir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentunya. Situasi yang menyebabkan orang kafir tadi didengar doanya karena terzalimi. Dan Allah menyatakan dengan tegas, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan ini tindakan terlarang di antara kalian, maka jangan saling mendzalimi. Karena memang saking besarnya masalah kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai menjadikan orang yang tadinya kafir yang seharusnya enggak didengar doanya itu menjadi punya hukum khusus. Andai kata dia memanfaatkan hal tersebut, Allah bisa kabulkan permintaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Cekap insyaallah Pak, ya. Ayo. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.